Amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Hadis Shomat Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang adab-adab yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala yang berkaitan dengan al-ukhuwah. Al-ukhuwah fillah, persaudaraan yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mahabbah fillah, rasa cinta yang dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu memiliki adab, memiliki adab-adab yang harus diperhatikan. Bainal mutahabbina fillah, di antara orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, supaya langgeng kecintaan mereka dan supaya terus-menerus continue nam kecintaan mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala dan persaudaraan mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita ambil hadis yang pertama, yaitu tentang perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika seorang mencintai saudaranya, hendaknya dia memberitahukan hal tersebut kepada saudaranya tadi. Demikian pula hadis tentang keutamaan semakin besarnya rasa cinta seorang kepada saudaranya, maka itu juga akan mengandung keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih ada satu hadis yang berkaitan dengan adab-adab di dalam mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca hadis yang ke-545. Qala al-Imam al-Bukhari wa rahimahullahu ta'ala, babu idza habba rajulan fala yumarihi wala yas'al anhu. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab tentang idza habba rajulan, ketika seseorang mencintai orang lain, fala yumarih, maka janganlah dia mendebatnya, wala yas'al an, dan juga jangan dia bertanya kepada orang lain tentang orang yang dia cintai tadi. Ini diantara adab bainal mutahabbin, orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya adalah yang bagi man ahabba ikhwanahu fillah an yura'i hadhil adab litaduma hadhil mahabbah. Selayaknya bagi orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbah fillah, untuk dia memperhatikan adab-adab ini, tujuannya adalah supaya rasa cinta tersebut bisa langgeng, bisa terus-menerus. Li'anna at-tahabbi fillah hunaka umurun idza wujidat at'afathu wa rubbama adhabathu. Karena di dalam perkara saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, di sana ada beberapa perkara yang apabila itu ada, terkadang itu bisa melemahkan rasa cinta tersebut atau bahkan bisa menghilangkannya. Maka di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala ingin memperingatkan kepada kita semua, kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, dari perkara-perkara yang bisa merusak ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah, rasa cinta karena Allah, supaya mereka semua mau menghindarinya dan menjauhinya supaya rasa cinta tersebut bisa langgeng atau terus menerus ada. Idza habba rajulan fala yumari. Di antara perkara tersebut di sini disebutkan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala ada dua perkara. Yang pertama, fala yumari, maka janganlah dia mendebatnya. Fala yumari, maka janganlah dia mendebatnya. Yang dimaksud dengan al-mumarah atau al-mirah di sini adalah al-mujadalah allati yuridu fiha kullun minal mutajadilain al-ghalabah 'alal akhar. Yaitu perdebatan yang mana masing-masing dari dua orang yang saling berdebat tadi ingin mengalahkan saudaranya, ingin mengalahkan lawannya. Ini dilarang, tidak diperbolehkan saling berdebat satu dengan yang lainnya, dengan saudara yang saling mencintai karena Allah Ta'ala. Tujuannya hanya ingin sekedar mengalahkan. Nah, karena di sana Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal mira walau kana muhiqqa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sungguhnya aku menjamin sebuah surga di tengah-tengah, di sebuah rumah di tengah-tengah al-jannah, di tengah-tengah surga, liman tarakal mira, bagi orang yang mau meninggalkan perdebatan meskipun di situ dia dalam keadaan benar. Nah, meskipun dia di situ dalam keadaan al-muhiq, dia benar, tapi dia meninggalkan perdebatan tersebut. Nah, karena di sana ada maslahat yang lebih besar yang ingin didapatkan, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjaminkan untuknya sebuah rumah di dalam al-jannah. Kemudian perkara yang kedua, wala yas'al an, dan jangan dia bertanya kepada orang lain tentang saudaranya tadi yang dia cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia melihat saudaranya tersebut, nam zahirnya adalah orang yang baik, maka cukup cintailah dia sesuai dengan zahir yang kau ketahui. Tidak perlu engkau bertanya kesana kemari, bagaimana si fulan ini, apakah dia demikian, demikian. Jangan, nam, jangan bertanya tentang orang yang engkau cintai kepada orang lain yang nanti akan dirinci oleh Malik rahimahullahu taala di dalam asar ini. Beliau di sini membawakan sebuah asar, qala haddatsana Abdullah ibnu Shalih qala haddatsani Muawiyah anna Bazzahiriyah haddatsa an Jubair ibni Nufair an Mu'adz ibni Jabal, dari sahabat Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu taala, annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan, hadis ini sahih diriwayatkan mauquf kepada beliau, beliau mengatakan, idza ahbabta akhan, jika engkau mencintai seseorang, fala tumari, maka janganlah engkau mendebatnya, jangan engkau mengajak debat dirinya. Naam, terlebih ketika perdebatan tersebut hanya ingin menjadi pemenang, entah apakah dia salah ataukah dia benar, dia tidak mempedulikan. Naam, ukhuwah fillah, persaudaraan yang selama ini telah terjalin karena Allah subhanahu wa ta'ala, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka di sini beliau menasihatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala, jangan engkau mendebatnya. Idza ahbabta akhan fala tumari. Jika engkau mencintai seseorang, mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala, jangan engkau mendebatnya. Kemudian yang kedua, wala tusyarih, dan juga jangan engkau tusyarih. Ini dari kata al-misyarah, ay la taf'al amran tuthiru syar bainakum. La taf'al amran tuthiru syar bainakum. Jangan kau melakukan perkara-perkara yang bisa menimbulkan asyar, menimbulkan kejelekan di antara kalian. Naam, maka kalimat asyar, kalimat kejelekan di sini umum. Naam, perkaranya luas. Semua perkara-perkara yang jelek yang bisa menimbulkan madarat, terlebih memadaratkan ukhuwah, persaudaraan yang ada di antara kalian, jangan kalian lakukan. Tinggalkan itu semua. Naam, supaya ukhuwah kalian tetap langgeng sampai kematian memisahkan kalian. Wala tusyarih, jangan kalian melakukan perkara-perkara yang jelek di perkara-perkara yang bisa menimbulkan kejelekan, yang bisa menimbulkan kemadaratan di antara kalian. Karena itu harus betul-betul dijauhi. Naam, dan diriwayatkan di dalam riwayat yang lain, wala tusyarih, dengan tanpa tasydid. Kalau di sini dengan apa? Tasydid. Wala tusyarih. Jangan kalian melakukan perkara yang bisa menimbulkan kejelekan. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan dengan tanpa tasydid wala tusyarih, maknanya adalah minas syira wal bait. Janganlah kalian ketika melakukan jual beli, jangan kamu terlalu kaku atau terlalu keras sehingga tidak ada toleransi sedikit pun kepada saudaramu yang kau cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini makna lafaz yang kedua, ay wala tusyarih. Kemudian qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala melanjutkan wala tas'al anhu. Jika engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala, janganlah engkau bertanya tentang saudaramu tadi. Wala tas'al an. Jangan kau bertanya-tanya kepada orang lain tentang saudaramu tadi. Naam, idza ahbabta, maknanya adalah idza ahbabta rajulan wa anta tarahu ala khair wa zahiruhu khair falaka minhu zahiruhu. Jika engkau telah mencintai saudaramu, naam, karena Allah Subhanahu wa taala, dan engkau telah melihat bahwasanya dia ini orangnya baik, orangnya naam memiliki akhlak yang bagus, zahirnya juga demikian, muamalahnya baik, falaka minhu zahiruhu, maka bagimu darinya adalah zahirnya, apa yang nampak bagimu itu yang kau ambil. Fala tas'al akhar an wa an halihi, maka engkau tidak perlu bertanya-tanya kepada orang lain naam tentang dirinya atau tentang keadaannya, tentang keadaan bagaimana si fulan ini, dia cari-cari khabar tentang dirinya secara mendetail kepada orang lain. Ini tidak perlu dilakukan, atau jangan engkau melakukan hal tersebut. Di antara alasan yang beliau sebutkan radhiyallahu ta'ala tentang larangan beliau jangan bertanya tentangnya kepada orang lain, fasa antuwafiyalahu aduwan fayukhbiraka bima laysa fi fayufarriqu bainaka wa bainah. Bisa jadi antuwafiyalahu aduwan, engkau kebetulan bertanya naam kepada musuhnya, musuh saudaramu tadi, dia di sana punya musuh, orang yang membencinya. Fayukhbiraka bima laysa fi, sehingga musuh tadi mengkhabarkan kepadamu dengan apa-apa yang tidak ada pada dirinya, yang itu bisa menjelekkan saudaramu tadi yang telah engkau cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang zahirnya dia adalah orang yang baik, ay alal khair. Naam, bisa jadi engkau malah bertanya kepada orang yang salah, kemudian orang tadi menjelek-jelekkan saudaramu. Si fulan demikian, memang si fulan itu sukanya demikian-demikian, padahal itu hanya sebuah kedustaan atau sebuah kebohongan yang dibuat-buat oleh musuhnya, sehingga muncul di dalam hatimu naam rasa benci sedikit atau banyak kepada saudaramu yang sebelumnya engkau cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fa yufarriqu bainaka wa bainah, maka ketika muncul di situ adanya bibit kebencian, itu bisa menyebabkan at-tafriq, perpisahan, perceraiberaian antara dirimu dengan dirinya. Ini di antara adab yang disebutkan oleh beliau radhiyallahu ta'ala adab di dalam al-ukhuwah fillah, al-mahabbah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, rasa cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia mendebatnya, jangan pula dia berbuat perkara yang bisa mengantarkan kepada kejelekan, dan jangan dia pula bertanya tentang dirinya kepada orang lain. Atau bisa jadi juga ketika engkau bertanya kepada orang lain tentang dirinya, kemudian saudaramu tersebut bertemu dengan orang yang tadi engkau tanyakan, dia akan mengkhabarkan kepadanya, tadi si fulan bertanya kepadaku tentang dirimu. Naam, kemudian dia mengkhabarkan kepadanya tadi atau muncul di dalam hatinya, kenapa dia bertanya tentang diriku? Apakah ada kecurigaan padanya tentang diriku? Maka di situ mulai muncul adanya ketidakbaikan di dalam persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sungguh adab yang bagus dan adab yang baik yang dicontohkan atau dinasihatkan kepada oleh sahabat Mu'ad Ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala lil mutahabbina fillah, kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syarih rahimahullahu ta'ala menjelaskan, qala yustafadu min qawli Mu'adz radhiyallahu an anna man wuffiqa li mu'akhati rajulin muslim masturil hal fala yujadiluhu mujadalatan rubbama tughdibuhu fatanfasimu ural mahabbah. Diambil faedah dari perkataan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala bahwasanya orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjalin al-mu'akhah al-ukhuwah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan seorang yang muslim masturil hal, yang belum diketahui keadaannya, keadaan jeleknya, dia tidak nampak baginya. Fala yujadiluh, maka janganlah dia mendebatnya dengan perdebatan yang mana perdebatan tersebut bisa jadi membuat dirinya marah, menimbulkan kebencian pada dirinya. Fatan fasimu ural mahabbah, maka akibatnya tali persaudaraan, tali mahabbah itu akan rusak atau bahkan akan putus karena perdebatan tersebut. Qala wa kadzalika la tas'al anhu rubbama tas'alu anhu aduwan lahu fayukhbiruka bima laysa fihi minal uyub fatusaddiqahu. Demikian pula, selain kau tidak boleh berdebat dengannya, jangan mendebatnya. Janganlah pula engkau bertanya tentang dirinya. Karena bisa jadi engkau bertanya tentang dirinya itu kepada musuhnya. Sehingga musuh orang tadi yang kau tanyai, dia mengkhabarkan kepadamu dengan perkara-perkara yang tidak ada pada dirinya dari aib-aib, cacat dan kesalahan, dan engkau malah membenarkannya. Karena engkau tidak tahu, engkau hanya menerima khabar yang mungkin kau tidak tabayyun, tidak cross check terlebih dahulu atas berita yang kau tanyakan. Engkau hanya sekedar percaya dari berita yang kau dengarkan. Fayan tajju an dzalika at-tafriqu bainakuma binqita'i hablil mawaddah alladzi kana mamdudan bainakuma. Maka apa yang akan didapatkan? Yang akan didapatkan hasilnya adalah dari itu semua mencari-cari, bertanya-tanya kepada orang lain tentang keadaan saudaranya yang zahirnya baik adalah tafriq bainakuma, adanya perpisahan di antara kalian berdua dengan putusnya tali persaudaraan atau cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya ada di antara kalian berdua. Watahillu al-adawah mahallal mahabbah, dan keadaan berbalik menjadi jelek 180 derajat. Naam al-adawah mahallal mahabbah. Naam permusuhan menempati tempat kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya mencintai karena Allah ta'ala, persaudaraannya aman, langgeng, tiba-tiba muncul bibit perselisihan, pertikaian dan rasa benci sehingga menjadi permusuhan. Sungguh ini adalah nasihat yang agung dari beliau radhiyallahu ta'ala. Dan dengan ini kita telah selesai dari bab yang bahas tentang al-ukhuwah fillah. Ada pun bab yang lainnya insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.